bisa tapak ngajujuk ka hiji lembu teu karasa capek sabab aya sanajan awak rancu tepat di tajam nu penting buat asal lebih kan tepat anu dituju rek ngalongo mawar bodas nu moali lakaan sudah sanajan awak rancu.